الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita segala rupa nikmat dan kurnianya. Dan alhamdulillah kita kumpul sekali lagi untuk teruskan baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Kita sedang membaca hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab ataupun bab yang ketiga, itu babus sabar, di mana telah kita membaca hadis larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bercita-cita untuk mati apabila ditimpa satu musibah dunia. Dan kemudian hadis berikutnya berkenaan dengan bagaimana sahabat-sahabat apabila diseksa, diuji oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah, telah datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar beliau berdoa untuk mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memujuk mereka agar bersabar dengan mengkisahkan bagaimana orang-orang Bani Israel, orang-orang yang beriman, diseksa di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga ditanam hidup-hidup dan digergaji kepalanya hingga terbelah dua. Dan ini semua tidak menggoyahkan mereka daripada keimanan mereka. Maka mereka sepatutnya bersabar dan terus bersabar kerana janji Allah SWT itu benar. Dan janganlah mereka tergesa-gesa. Hadis yang berikutnya adalah hadis ke-42 dalam kitab terjemah muka surat 182. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa'an ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qal, lama kana yawm Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah fa'ata al-Aqra' ibn Habis 100 min al-ibil wa'ata Uyainah ibn Hisn mithla dhalik wa'ata nasan min ashraf al-Arab wa'atharahum yawma idhin fil qismah faqala rajul wallahi إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه. Yang maksudnya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata pada hari terjadinya perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutamakan beberapa orang sahabat pada waktu pembahagian. Beliau memberikan 100 ekor unta kepada Al-Aqra' ibn Habis, begitu juga kepada Uyainah ibn Hisn dan beberapa orang bangsawan Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan mereka dalam pembagian. Lalu seorang lelaki berkata, demi Allah, sesungguhnya ini adalah pembagian yang sama sekali tidak adil dan tidak dimaksudkan untuk mencari keridaan Allah. Aku berkata, demi Allah, aku akan menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun datang memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kata-kata lelaki tersebut. Setelah mendengarnya, wajah beliau berubah dan kemudian beliau bersabda, siapa lagi yang mampu berbuat adil jika Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Kemudian beliau bersabda lagi, semoga Allah memberikan rahmat kepada Musa. Dia telah disakiti oleh kaumnya lebih banyak dari ini, tetapi dia tetap bersabar. Aku berkata, aku tidak akan menyampaikan lagi percakapan apapun kepada beliau setelah peristiwa ini. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Perkataan kasir adalah celupan warna merah. Ini terdapat dalam hadis. Jadi hadis ini daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tentang satu peristiwa yang berlaku pada ataupun selepas peperangan Hunain. Jadi kata perawi, lamma kana yaum Hunain, pada hari Hunain. Jadi menunjukkan hari itu bukanlah ada satu hari namanya Hunain, tetapi adalah hari mungkin Sabtu, Khamis, Jumaat dan sebagainya, tetapi dinamakan dengan nama Hunain. Dan Hunain ini adalah satu tempat, iaitu satu wadi, satu lembah di luar kota Mekah, berdekatan dengan Taqif, iaitu berdekatan dengan Taif, berdekatan dengan Taif, iaitu yang diduduki oleh orang-orang Hawazin dan Bani Taqif, iaitu orang-orang Arab Taif. Jadi terjadi peperangan di situ setelah pembukaan kota Mekah, iaitu pada tahun berapa? 8 Hijrah. Dan setelah berapa bulan Rasulullah SAW berada di Mekah, Nabi SAW pun meneruskan membawa bala tenteranya ke Hunain kerana beliau telah mendengar bahawa orang-orang Taif telah mengambil alih pucuk pimpinan orang-orang kafir musyrikin setelah jatuhnya orang-orang Quraisy di kota Mekah, dan mereka telah mengumpulkan bala tentera yang amat besar untuk datang ke Mekah dan menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang untuk memerangi mereka di luar, iaitu di kota Hunain ataupun di wadi Hunain. Dan apa yang berlaku adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencapai kemenangan dan ada yang lari hingga ke Taif, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejar mereka dan mengepung kota Taif, tetapi tidak berlaku apa-apa. Kita katakan pencuruhan di situ kerana mereka di dalam binteng yang amat kuat. Maka Rasulullah SAW selepas itu pun meninggalkan mereka dan kembali ke Ja'rana, kembali ke Ja'rana, dan disitulah terkumpulnya harta peperangan yang mereka dapat daripada peperangan Hunain. Kemudian Nabi SAW pun mula membagi-bagikan harta rampasan perang tersebut. Baik. Jadi itu adalah satu kemenangan besar bagi orang-orang Islam. Jadi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Lamma kana yaum Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutamakan. Ini adalah terjemahan bagi kalimat athara, itha. Ya, ini telah melebihkan sebahagian orang. Tidak disebutkan siapa pada mulanya, iaitu di dalam pembahagian harta. Mengutamakan akara ithar, maknanya ada yang diberikan lebih daripada yang lain. Maknanya tidak disamaratakan dalam pembahagian tersebut. Kemudian Nabi SAW kata Abdullah bin Mas'ud telah memberi Al-Aqra ibn Habis 100 ekor unta. Begitu juga Uyainah ibn Hisn 100 ekor unta, jumlah yang amat banyak sekali pada zaman dahulu, bahkan pada zaman sekarang pun. Baik. Jadi nilainya amat besar sekali. Baik. Jadi kalau $1,000 lah, tapi lembu pun $1,000, kalau unta lagi mahal lagi. Taruhlah $2,000 ke $3,000 kali 100 lah. $300,000 kan? Tapi nilai dia pada zaman itu tentu lebih besar lagi. Baik. Jadi diberikan kepada dua orang ini dan beberapa orang lain daripada golongan bangsawan Arab, min ashrafil Arab. Dan siapa mereka ini? Mereka ini sebagaimana dalam hadis ini adalah orang-orang bangsawan Arab, ketua-ketua kabilah yang besar-besar. Dan dalam riwayat lain diberikan juga kepada Abu Talib, kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yang pada pembukaan kota Mekah telah masuk Islam, dan beliau adalah bangsawan Quraisy. Jadi dalam riwayat, apabila Nabi SAW memberikan kepada mereka jumlah yang amat banyak itu yang tidak diberikan kepada orang lain, kalau Abu Sufyan itu dia minta tambah lagi, maka Nabi SAW pun menambahkan lagi 100 ekor unta jadi 200. Kemudian tambah lagi, dia minta lagi tambah sampai 300 ekor unta untuk anak-anak. Minta lagi, begitu punya banyak. Baik, jadi wa atharahum yauma idzin, kata Ibnu Mas'ud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutamakan mereka pada hari itu dalam pembahagian fil qismah. Jadi ini pengulangan ataupun memberikan kita katakan kiasan terhadap berapa lebihnya Nabi SAW mengutamakan sebahagian orang. Baik, yang disebutkan di sini sebagai contoh saja, tak disebutkan semuanya, dan ini bukan terhad kepada 2-3 orang saja. Tapi Nabi SAW telah memberikan jumlah seperti ini, mungkin lebih banyak ataupun kurang, orang-orang lain. Nah, dan yang ikut serta dalam peperangan Hunain amat ramai sekali. Baik, ada yang mengatakan sampai lebih daripada 10,000 orang. Nah, maka datang seorang lelaki, faqala rajul, dan dia berkata, wallahi demi Allah, inna hadhihi qismatun ma'udila fiha, sesungguhnya pembahagian ini adalah pembahagian yang tidak adil. Jadi dia telah bersumpah dengan nama Allah, dan sumpah dari sudut maknanya adalah untuk menguatkan sesuatu perkataan. Jadi dengan nama Allah dia kata, sesungguhnya pembahagian ini tidak adil ataupun tidak diadili padanya. Dan siapakah yang memberikan pembahagian ini, membagi-bagikan dan mengutamakan? Rasulullah SAW. Jadi tak disebutkan siapa yang membahagikan, tapi disebutkan bahawa pembahagian itu tidak adil. Jadi tentulah ini menunjukkan kepada pembahaginya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam yang memerintahkan fulan-fulan ini dapat sekian-sekian banyak daripada harta rampasan perang. Jadi ini menuduh Rasulullah sallam tidak berlaku adil. Baik, kemudian dia sambung lagi, wa ma urida fiha wajhullah, dan tidak diinginkan pada pembahagian ini wajah Allah. Ha, itu dia. Dia tak sebutkan juga siapa yang buat demikian. Tapi dia cuma kata apa? Siapa yang buat ini, yang membagi ini, dia tidak inginkan wajah Allah. Apa makna inginkan wajah Allah? Ya, ini mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tidak ikhlas dalam pembahagian ini, tetapi mungkin untuk tujuan-tujuan dunia. Sebab kalau bukan kerana Allah, maknanya dia untuk tujuan peribadi, untuk dapat pujian ataupun untuk buat baik kepada beberapa orang. Ini mujamalah, buat-buat baiklah. Bukan buat baik tak apa, tapi buat-buat baik. Maka tentulah tuduhan ini tidak layak. Dan perkara ini didengar oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pun berkata kepada orang tersebut, wallahi demi Allah, aku akan sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi dia pun bersumpah. Dia nak sampaikan. Jadi kalau ada sumpah, kemudian kita tak tunaikan sumpah kita, berdosa. Jadi seorang tu bila bersumpah, taklah dia tunaikan sumpahnya, dia kena kafarah sumpah pula. Maka dia pun lakukan. Dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah mengkhabarkan kepadanya terhadap apa yang dia katakan, lelaki itu katakan. Zahir daripada lafaz riwayat ini bahawa Nabi SAW tidak ada ketika itu ataupun tidak dengar kata-kata lelaki tersebut. Tapi didengar oleh orang lain, antaranya Ibn Mas'ud. Dalam beberapa riwayat Nabi SAW dengar akan hal ini dan Nabi SAW langsung menjawabnya. Kalau bagaimanapun, Ibn Mas'ud berkata, fataghayyara wajhullah wajhuhu. Fataghayyara wajhuhu. Maka Rasulullah SAW apabila dengar khabar ini, maka dia pun, yani wajahnya pun berubah. Hatta kana kasif, sehingga seperti wajah ataupun sesuatu yang dicelup dengan warna merah. Sir itu adalah satu celupan yang berwarna merah. Jadi wajah Nabi SAW yang putih, bila dengar khabar yang menyakitkan ini, berubah terus menjadi warna merah. Maknanya apa? Maknanya suka? Tentu sekali tidak. Maknanya Nabi SAW marah, bahkan amat marah. Baik, tetapi apa yang lakukan oleh Rasulullah SAW? Maki hamu ataupun melaknat ataupun memukul orang tersebut dan sebagainya? Tidak. Nabi SAW bersabda, faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Siapa yang boleh berlaku adil? Siapa yang akan berlaku adil jika Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Dikata-kata ini kalau kita tak nampak konteks dan tak nampak wajah Rasulullah SAW, macam tak ada apa-apa, macam bukan dalam keadaan marah. Siapa yang berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya tak berlaku adil? Baik. Ini menunjukkan Nabi SAW dalam keadaan yang marah, dengan amat marah, marah sangat, tetap Nabi SAW dapat mengawal perasaan marahnya. Maka Nabi SAW bersabda dengan sabda ini. Maknanya kalau Rasul Allah dan Rasulnya, dan Nabi SAW kata kalau Allah dan Rasulnya tidak boleh berlaku adil, sedangkan pembagian ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi dinisbahkan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa apa juga perintah Rasulullah SAW ataupun larangannya, maka itu adalah dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam urusan agama, Nabi SAW hanya melakukan, menyampaikan perintah Allah. Jadi sebab itu wajib kita taat kepada perintah Rasulullah SAW. Sebagaimana kita wajib taati perintah Allah. Jadi dalam urusan pembahagian ini sebenarnya ia bukan setakat ijtihad Rasulullah SAW, tetapi ada datang daripada Allah SWT. Ataupun Allah SWT membenarkan Rasulullah SAW berijtihad dalam pembahagian. Jadi itu datang daripada Allah SWT. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Ya, Musa ni Musa mana? Tentulah Musa Nabiullah AS, Musa bin Imran. Jadi di sini Nabi SAW tiba-tiba teringat tentang saudaranya daripada kalangan Anbiya, iaitu Musa AS. Apa dia? Qad udhiya bi akthara min hadha, sesungguhnya dia telah disakiti dengan lebih banyak daripada ini. Fasabar, tetapi dia telah bersabar. Jadi ini menunjukkan Nabi SAW ni sedang disakiti oleh orang-orang ini. Tetapi Nabi SAW marah, tapi Nabi SAW dapat kawal marahnya. Ini menunjukkan kelebihan Rasulullah SAW, beliau mampu bersabar apabila disakiti. Jadi kita tahu sabar macam-macam jenis, kita sebutkan banyak daripadanya. Dan ini satu lagi perkara yang kita bersabar terhadapnya, iaitu tentang disakiti oleh orang lain dengan kata-kata. Maka Rasulullah SAW telah bersabda-sabda ini. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, dia pun berkata, fakultu, aku telah berkata, la jarama, yakni la arfa'u ilaihi ba'daha hadithan, aku tidak akan mengangkatnya, ini menukilkan dan menyampaikan kepada beliau, ini Rasulullah SAW, selepas ini satu hadis pun. Jadi seolah dia bersumpah tak mau sampaikan lagi hadis ataupun khabar kepada Rasulullah SAW. Sebab Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tak sampai hati melihat Rasulullah SAW tersinggung dan marah, kemudian terpaksa mengawal marahnya. Semua disebabkan apa? Khabar yang beliau sampaikan kepadanya. Jadi maksud di sini adalah Ibnu Mas'ud tidak mahu lagi sampaikan perkara-perkara yang menyakiti Rasulullah SAW. Kenapa? Adakah ingin sembunyikan sesuatu yang penting daripada Rasulullah SAW? Tentu sekali tidak. Jika perkara itu adalah perkara agama, orang tanya sesuatu ataupun tentang perang, tentang umat dan sebagainya, tentang agama, mungkin tidak mungkin Ibnu Mas'ud akan apa ni menyembunyikannya daripada Rasulullah SAW. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah khabar yang seumpama dengan khabar yang disampaikan tadi dan memberi kesan sebagaimana yang khabar tadi itu memberi kesan. Ya, ini khabar yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata untuk apa ni? Untuk memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak mau dia marah. Jadi itu menunjukkan kelebihan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan sahabat-sahabat umumnya. Ini sayang mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahulah bahawa ada orang memang suka sampaikan apa? Berita. Lagi berita tu lagi menyakitkan hati orang tu, lagi suka dia sampaikan. Biar dia geram, biar dia apa. Ada orang terus tak mau sampaikan apa-apa. Dia cuma nak sampaikan yang yang orang tu suka saja. Jadi orang dia ingat apa ni, semua betul, semua bagus saja. Semua orang puji. Hari ni dia tu puji kau. Sedia tu puji kau, fulan puji dia cakap macam ni. Tapi benda orang yang kutuk dia ataupun orang yang tegur dia tak sampaikan. Baik. Jadi ini bukan nasihat. Sebab nasihat hendaklah kita sampaikan yang baik, begitu juga dengan yang tidak baik ataupun yang tidak senang didengar. Itu asal dia. Baik. Tetapi yang khabar yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud ini tidak ada kena-mengena dengan nasihat kepada Rasulullah SAW. Ini semata-mata apa? Orang yang ingin sakitkan hati Rasulullah SAW. Tidak ada apa-apa manfaat daripada kata-katanya, daripada perbuatan ataupun kata-katanya. Kalau disampaikan ini setakat khabar yang menyakitkan hati saja. Nah, itu jawapan ulama terhadap kata-kata ini. Baik, kata Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam syarah, baik, kita ambil perenggan yang kedua sebelum terakhir. Dia mengatakan, yang ini lelaki tadi mengatakan seperti itu terhadap pembahagian yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Cinta dunia dan syaitan telah menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran. Jadi tidak ada sebab lain lelaki tadi berkata seperti itu kecuali dia apa ni? Dia suka dunia. Dia suka harta benda. Dan cinta dunia maknanya dia cinta kepada perintah ataupun pengaruh syaitan. Walaupun tu Rasulullah SAW dia tak peduli. Baik. Ini adalah perkataan kafir kerana telah menganggap Allah dan Rasulnya tidak adil. Dan menuduh Nabi SAW tidak mencari keridaan Allah SWT. Siapa yang kata demikian tidak syak lagi dia bukan orang Islam. Tidak diragukan lagi bahawa Nabi SAW menginginkan keridaan Allah. Beliau ingin merayu hati para pembesar kaum itu agar mereka memperkuat barisan Islam. Kerana para pembesar kaum, jika kecintaan mereka kepada Islam dan keimanan mereka kuat, mereka akan membawa kebaikan yang banyak. Kerana akan diikuti oleh kabilah-kabilah dan keluarga-keluarga lainnya. Sehingga mulialah Islam dengannya. Jadi ini satu perkara yang cari keridaan Allah ataupun tidak? Cari keridaan Allah. Tapi orang tu kata, ini ma'urida biha wajhullah. Satu pembagian yang tidak dicari wajah Allah, keredaan Allah. Ini tentu ini satu perkara yang batil, dia tak faham. Jadi daripada sudut zahirnya, daripada sudut dekat dan dari sudut apa ni, jauh, dia tak nampak. Akan tetapi kebodohan dapat menjerumuskan pemiliknya kepada kehancuran. Ini adalah kejahilan, kalau kita anggap satu kejahilan sajalah. Ini balik kepada apa? Pembahasan tentang siapa lelaki yang lawan Nabi SAW tadi, yang tegur Nabi SAW. Adakah dia seorang sahabat yang jahil ataupun dia seorang munafik? Ada riwayat mengatakan dia adalah Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah adalah ketua Khawarij, bapa kepada Khawarij. Sebab Nabi SAW dalam riwayat tersebut, apabila Umar dengar kata-kata lelaki tersebut, ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepala. Maka Nabi SAW kata, tinggalkan, biarkan dia. Dah, kerana akan keluar daripada keturunannya, mereka-mereka. Yang kamu akan rasa ibadat solat kamu, puasa kamu, bacaan Quran kamu sedikit berbanding dengan ibadat mereka. Tetapi mereka punya iman itu adalah lebih cepat keluar daripada dada mereka. Daripada panah yang keluar daripada busur ini. Ini dimaksudkan di sini adalah orang-orang Khawarij. Baik, kalau bagaimanapun kita teruskan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mendengar perkataan yang tidak enak tentang Rasulullah SAW ini, dia melaporkannya kepada beliau. Dia mengkhabarkan bahawa orang ini berkata begini dan begitu. Maka wajah Rasulullah SAW berubah merah padam. Seraya bersabda, siapa lagi yang boleh berbuat adil jika Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Rasulullah SAW benar. Sadaqah Rasulullah. Jika pembahagian Allah dan Rasulnya tidak adil, siapa lagi yang boleh berbuat adil? Jadi di sini ada dua perkara. Satu adil, satu lagi apa makna adil? Adakah keadilan itu sama rata? Jadi di sini terdapat dua perkara. Keadilan itu tidak semestinya menyamaratakan dalam pembahagian. Kalau sama rata kan dalam bahasa Arab namanya al-musawah. Al-musawatu. Yang ini kita sama rata kan. Tapi kalau adil, mungkin tidak disama rata kan, tetapi dia adil. Sebab diberikan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil. Diberikan hak seseorang itu secukupnya. Jadi kalau orang katakan kita kena berlaku adil terhadap wanita contohnya. Ya, Islam berlaku adil terhadap wanita. Tapi mereka kata kenapa? Dalam harta pusaka, wanita dapat kurang daripada lelaki. Dalam beberapa perkara, wanita tak boleh buat. Lelaki saja yang boleh buat. Kan tak sama. Tak sama, tak adil. Jadi itulah formula mereka pakai. Kalau tak sama, tak adil. Equation, mathematics. Jadi jawabnya bukan macam tu. Adil itu bukan semestinya sama rata. Tetapi keadilan itu memberikan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala Islam memberikan lebih kepada lelaki, kurang kepada perempuan, itulah hak dia. Dan tidak dikurangi haknya sedikit pun. Maka itulah keadilan. Sebab di sana mungkin ada sebab-sebab kenapa hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala begitu, kenapa kurang? Kenapa wanita tak boleh jadi imam? Kenapa tak boleh kahwin lebih daripada satu suami? Contohnya lah. Tak boleh jadi nabi. Mungkin ada sebab-sebab ni. Tak diwajibkan orang-orang perempuan pergi masjid 5 waktu sehari. Cuba bayangkan kalau diwajibkan. Anak-anak semuanya nak daruk. Rumah semua tinggal. Lelaki tak apa. Jadi wanita boleh jaga rumah, boleh jaga anak. Kalau diwajibkan pergi jihad, macam mana? Sama dengan lelaki. Tak ada orang lah tinggal kat rumah. Nak jaga harta dan sebagainya. Dan tu kalau dia pergi, dia boleh lawan. Tak apa. Sebab Allah SWT yang menciptakan mereka lebih mengetahui tentang keadaan mereka. Bahawa mereka tidak layak untuk keluar berjihad. Macam mana pun kuat wanita, itu hanya dalam hal-hal tertentu saja. Kat Olimpik atau kat mana kita nampak tu, itu bukan semua wanita macam itu. Bohong kalau orang kata semua wanita macam itu. Itu tidak membuktikan dakwaan mereka bahawa lihat wanita boleh buat apa yang lelaki pun boleh buat. Itu bohong sebenarnya. Kita mesti lihat daripada sudut situasi sempit ataupun kita lihat yang lapang, yang luas, yang umum, yang biasa. Kita tak boleh ambil senario yang isolated cases. Kita kena lihat apa? Umumnya macam mana? Wanita macam mana? Nampak cicak dah. Macam mana nak pergi perang? Nampak darah aja habis, pingsan. Walaupun lelaki ada juga tentu je lah. Tapi memang Allah SWT ciptakan mereka begitu. Tetapi yang penting di sini adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita beriman bahawa Allah SWT adalah Tuhan sekalian alam, maka kita kena taat kepada Allah SWT ini. Apa yang disampaikan semuanya benar, semuanya adil. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ. Dan siapa lebih baik hukumnya daripada Allah, tapi bagi orang-orang yang yakin. Kalau tak yakin, tak payah nak cerita lagi. Kalau kita nak gunakan falsafah, nak gunakan apa teori dan sebagainya, saintifik lah atau geological atau biological, kebezaan antara wanita dan lelaki contohnya, itu mungkin sampai bila pun tak selesai. Baik, tapi kalau kita dapat yakinkan dari sudut ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, baik, dia yang menciptakan, jadi dia lebih mengetahui Allah yang alamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir, maka insyaAllah aku juga hukum Allah SWT dia dapat terima. Innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi an yahkuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na. Hanya sahaja kata-kata orang yang beriman apabila diajak berhukum pada Allah dan Rasulnya, mereka akan kata apa? Akan kata sami'na wa ata'na. kami dengar dan kami taat. Itu perbezaan itu dalam surah An-Nur. Baik, balik itu pada syarah. Kemudian beliau bersabda, semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Musa. Dia telah disakiti oleh kaumnya lebih banyak dari ini, tetapi dia tetap bersabar. Jadi teringat tentang Nabi Musa AS, seorang Nabi daripada Bani Israel. Baik, antara Bani yang terkemuka dalam Bani Israel, kisahnya paling banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim berbanding dengan kisah Nabi-Nabi lain. Baik, banyak tempat diulang-ulang kisah Nabi Musa AS, sama ada yang ringkas ataupun yang detail. Itulah Nabi Musa AS. Daripada mula daripada kisah surah apa ni, tentang lembu. Mereka tanya lembu warna apa, warna umur lembu berapa dan sebagainya. Baik, kemudian tentang bagaimana mereka menjadikan anak lembu pula jadi Tuhan. Mereka kata Musa telah lupa Tuhan dia. Ini Tuhan kau, Musa tu telah hilang, telah sesat pertama. Telah sesat apa? Ketika mencari Tuhan, fanasi. Baik, dan macam-macam lagi mereka minta nak lihat Allah SWT secara langsung. Dan Nabi Musa AS sendiri, mereka ejek-ejek Nabi Musa AS hatta pada peribadinya sendiri. Bahawa Nabi Musa AS ni cacat kemaluannya, sebab itu dia tidak mau mandi sama-sama dengan kita. Antara kebiasaan Bani Israel adalah mandi bersama-sama. Baik, jadi mereka melihat antara satu dengan yang lain, bagaimana dalam hadis sahih Muslim. Jadi pada satu hari Nabi Musa AS mandi, dia letakkan bajunya, pakaiannya di atas batu, dia mandi, batu tu lari. Jadi dia pun kejar, yakni Nabi Musa AS kejar batu tersebut. Saubi hajar, saubi hajar, batu bajuku, hai batu bajuku, hai batu. Dia kejar-kejar sampai lalu ke hadapan orang-orang Bani Israel. Dan mereka tidak dapati apa-apa kecacatan pada, keaiban pada Nabi Musa AS. Turunlah ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina adaw Musa fabarra'ahullahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah SWT telah membebaskannya daripada apa yang mereka katakan. Dan adalah Nabi Musa di sisi Allah mempunyai jah, mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Jadi banyak kisah Nabi Musa AS. Maka Nabi Muhammad SAW ketika dia diuji, dia disakiti oleh kaumnya sendiri, dia teringat kepada Nabi Musa AS. Sedangkan beliau lebih mulia daripada Nabi Musa AS. Jadi ini menunjukkan boleh seseorang yang afdal mengikuti ataupun mencontohi orang lain yang kurang afdal. Al-afdal dengan mafdul. Mafdul maknanya kurang daripada dia. Ini tak salah. Kadang-kadang kita ambil contoh daripada orang yang lebih mulia daripada kita. Tapi kalau kita nak ambil contoh daripada orang yang kurang daripada kita, boleh ke tidak? Jawabnya boleh, tidak salah. Selagi perkara tersebut yang dicontohi itu memang diajarkan oleh syariat. Macam ilmu juga. Kita nak ambil ilmu, asalnya kita ambil ilmu daripada orang yang afdal, orang yang lebih alim. Tapi terdapat ilmu, ilmu tu terdapat pada orang yang kurang daripada kita. Anak murid kita, ajar kita, boleh tak? Guru belajar pada anak murid. Jawabnya apa? Jawabnya boleh. Yang penting ilmu tu, ilmu syar'i, ilmu benar, ilmu yang benar. Baik. Bukti lain dari pernyataan bahawa para nabi jika disakiti bersabar adalah apa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dikatakan kepadanya perkataan ini setelah 8 tahun dari hijrah beliau. Kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ini bila dikatakan 8 tahun selepas hijrah. Dan sebelum hijrah ada 13 tahun lagi di Mekah. Baik, dengan demikian ini terjadi bukan pada awal beliau berdakwah, tetapi setelah Allah memberinya kedudukan, setelah kejujuran terkenal, dan setelah Allah menampakkan tanda-tanda kerasulannya di angkasa dan di dalam diri mereka. Namun demikian masih dikatakan bahawa pembahagian itu tidak adil dan tidak untuk mencari keridaan Allah. Jadi kalau awal-awal berdakwah, orang tolak dia, orang keji dia, kutuk Nabi SAW, mungkin masih boleh lagi, tapi ini dah lepas tu semua ni. Allah dah tunjukkan banyak tanda-tanda kebenaran Rasulullah SAW, macam-macam mukjizat. Jadi ini satu apa kata-kata yang tentu sekali tidak layak. Baik, jika salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang berkata seperti itu kepada beliau, ini kalau kita kata dia seorang sahabat lah, maka tidak aneh jika ada seorang yang berkata miring tentang seorang ulama bahawa dia begini dan begitu, serta melontarkan beberapa aib kepadanya kerana syaitanlah yang membujuk mereka untuk mencela para ulama. Jadi kita boleh kiaskan ujian seperti ini kepada orang yang seperti Nabi tapi kurang daripada Nabi, iaitu para ulama. Kerana para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris Nabi. Jadi Nabi kalau kena uji dengan kata-kata, mungkin juga ulama-ulama. Dan orang yang menguji Nabi SAW itu mungkin datang daripada kalangan sahabat. Kalau dia sahabat, tak mustahil orang awam lagi mereka tak menjaga akan adab mereka kepada ulama. Kerana jika mereka mencela ulama dan perkataan mereka itu didengar manusia, maka tidak lagi ada orang yang akan memimpin mereka menuju kitabullah. Ini fungsi para ulama, membawa manusia kepada Al-Quran. Tetapi mereka akan dipimpin oleh syaitan dan kelompok syaitan, hizbus syaitan. Maka dari itu cubaan para ulama lebih besar daripada cubaan selain ulama. Ini ujian lah, kerana ujian selain ulama bersifat peribadi yang tidak membahayakan kecuali kepada diri mereka sendiri saja. Akan tetapi cubaan para ulama dapat membahayakan seluruh Islam. Ini fitnah terhadap ulama, beza dengan fitnah selain ulama. Kerana ulama membawa bendera Islam, jika kepercayaan terhadap perkataan mereka jatuh, maka jatuh pulalah bendera Islam, sehingga hal itu membahayakan umat Islam. Orang kalau dah tak nak dengar kepada ulama ni sebab difitnah begitu dan begini, maka orang akan cari siapa? Cari syaitan. Jika daging orang yang terkena fitnah seperti daging mati, maka daging ulama yang terkena fitnah seperti daging mati yang beracun, kerana di dalamnya ada bahaya yang besar. Kita tahu Nabi SAW kata apa ni? Jangan kita mengumpat. Kenapa? Umpama orang mengumpat adalah makan daging saudaranya yang dah mati. Sebenarnya makan bangkai ni bahaya juga tu, racun juga. Tetapi kalau yang diumpat itu adalah ulama, seorang alim, maka dia lebih dahsyat lagi. Sebab tu bukan hanya daging bangkai saja, bangkai saja, tapi ia juga adalah daging bangkai yang beracun. Ini adalah kata-kata ulama yang masyhur. Innal luhumal ulama'i masmumah. Baik, saya katakan janganlah kamu merasa hairan jika mendengar seseorang mencela ulama. Rasulullah SAW saja pernah dicela. Maka bersabarlah dan mohonlah pahala dari Allah, dan ketahuilah bahawa kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bawah daripada ulama adalah para penuntut-penuntut ilmu, anak murid-anak murid kepada ulama, para pendakwah, semua akan diuji daripada orang ramai. Baik, selama manusia dalam ketakwaan dan berada di bawah naungan cahaya Allah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Begitu juga ada sebahagian manusia yang mempunyai teman atau kerabat yang kerana sekali saja melakukan kesalahan, lalu dia disifatkan dengan aib dan cela, walaupun hanya kerana satu kesalahan. Ada yang kadang kata-kata yang disebutkan tu hanya fitnah. Satu salah saja mereka dah sebut-sebutkan. Yang baik dia tak nampak. Maka dari itu disarankan kepada mereka yang dicela dan dicacat, hendaklah dia bersabar dan mengetahui bahawa para nabi pun pernah dicela, disakiti dan disalahkan. Bahkan mereka dikatakan gila, penyair, dukun, padahal mereka sendirilah yang penyihir. Lalu mereka bersabar atas kedustaan dan siksaan mereka hingga datang kepada mereka pertolongan kami. Fasabaru ala ma'udhu hatta hatta ya'tiya wa'adullah atau hatta ya'tiya nasrullah. Begitulah difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala ini tentang para anbiya. Kita pun belum orang cakap kita gila . Masih cakap pasal agama aje gila. Masih cakap pasal sunnah aje, ini orang gila. Tak ada belum lagi. Baik, dalam hadis ini terdapat dalil bahawa seorang pemimpin harus memberikan kepada orang yang kerana pemberian itu dapat membawa kemaslahatan, walaupun lebih banyak dari yang lain. Ini dalil bahawa imam boleh bagikan lebih kepada sebahagian orang jika dibawa kepada kemaslahatan. Tidak ada hadnya. Ia semua diserahkan kepada si imam tu. Tapi untuk kemaslahatan siapa? Kemaslahatan Islam, agama. Bukan kemaslahatan peribadi. Kasih duit supaya dia undi kita tu lain cerita. Hanya pemberi, bukan kemaslahatan peribadi, hanya memberi orang yang dicintai dan tidak memberi orang yang tidak dicintainya. Itu bukan. Jika dia melihat bahawa pemberian lebih kepada seorang itu membawa kemaslahatan bagi umat Islam, maka hal itu terserah padanya. Dan dialah yang akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Dan tidak halal bagi seorang pun menentangnya. Dan jika ada orang yang menentangnya, maka dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Begitu juga dengan pemerintah tersebut. Sebab yang akan tanya dia, kenapa kau beri orang ini lebih, adalah Allah SWT sendiri. Jadi rakyat orang lain tak boleh, tak boleh tanya. Kalau kita lihat sejarah, orang-orang yang diberikan pemberian atau pembahagian yang amat banyak itu, adakah dia sahabat-sahabat besar? Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman. Adakah ada orang-orang Muhajirin dan Ansar? Jawabnya tidak. Yang diberikan adalah orang-orang yang pertama sekali mereka ni adalah orang yang lemah imannya, bukan yang kuat imannya yang dikasih banyak ni. Orang yang kuat iman tak kasih, ada yang tak kasih pun. Yang kedua, mereka ni adalah daripada golongan bangsawan. Sebab apa? Kerana ada orang yang pada zaman itu, antara sebab mereka tak mau masuk Islam, yang ni orang-orang bangsawan ni, kerana mereka takut ada omok-omokkan bahawa kalau masuk Islam akan hilanglah pengaruh mereka, kemuliaan yang mereka nikmati selama ini di kalangan orang-orang kabilah mereka. Baik. Jadi Nabi SAW nak hilangkan mitos tersebut, omok-omokkan tersebut, bahawa dalam Islam itu, bahawa Islam tidak akan mengurangkan seseorang itu. Al-Islamu la yanqusur rajul. Bahawa sebagaimana sabda Nabi SAW, khiyarukum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam, khiyarukum fil Islam idha faquhu. Orang yang baik-baik, terbaik daripada kamu pada zaman jahiliyah, dia jugalah orang-orang yang terbaik pada zaman Islam. Tapi dengan syarat jika mereka ada kefahaman, menunjukkan bahawa Islam itu tidak mengurangkan status seseorang, bahkan sebaliknya, Islam akan memuliakan orang itu dengan Islam. Itu yang kita lihat berlaku kepada Abu Bakar Siddiq, Rasulullah SAW. Mereka ni adalah orang mulia pada zaman jahiliyah. Abu Bakar, Umar adalah orang-orang yang disegani pada zaman jahiliyah. Apabila masuk Islam, orang akan tak mungkin ada masuk Islam, dia akan apa ni lebih, dia akan jadi lebih. Sebaliknya, bila mereka masuk Islam, mereka lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia lagi mereka telah dimuliakan, disegani. Jadi mereka diberikan, ini orang-orang yang muallaf ini diberikan untuk menjinakkan hati mereka ini, supaya apa? Supaya tidak ada lagi umukan-umukan seperti itu. Nah. Baik, kemudian tentang perenggan yang terakhir. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengambil pelajaran dari para rasul yang telah lalu. Maka dari itu beliau bersabda bahawa Musa telah disakiti lebih banyak dalam hal ini, tetapi dia bersabar. Kerana Allah SWT berfirman, sungguh dalam kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal, ibratan liulil albab. Jadi kita bukan setakat baca kisah-kisah dalam Al-Quran, lepas tu sudah, dengan berlagu saja, tidak. Tapi adalah untuk apa ni? Ambil pelajaran. Dan tak mungkin kita ambil pelajaran kecuali kita faham tafsirnya. Jadi wajib kita belajar tafsir ayat Al-Quran. Dan dalam ayat lain Allah SWT berfirman, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Ulaika allazina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Jadi kita disuruh ikut petunjuk yang Allah berikan kepada mereka. Bukan ikut syariat mereka lah. Syariat kita tetap syariat kita, tapi di sana ada petunjuk-petunjuk umum, maka diperintahkan kita untuk mengikuti mereka dalam kisah-kisah ini. Maka Allah menyuruh nabinya untuk mengikuti petunjuk para nabi sebelumnya. Begitulah yang harus kita lakukan, iaitu mengikuti jejak para nabi dalam kesabaran ketika mendapat siksaan dan senantiasa mengharapkan pahala dari Allah. Dan hendaklah kita tahu bahawa hal ini dapat mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Wallahu muwaffiq. Jadi itu tujuan Imam Nawawi rahimahullah membawa hadis ini dalam bab sabar. Jadi terdapat faedah lain di sini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam marah terhadap lelaki tersebut? Sedangkan kalaulah lelaki itu mengatakan apa yang dikatakan itu dengan tidak sengaja, maknanya dia jahil. Kalau betul dia hanya setakat jahil saja, tentu Nabi SAW akan lakukan sebagaimana Nabi SAW lakukan terhadap orang-orang lain yang jahil. Wa'arif anil jahilin, dan jauh ataupun berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Tapi Nabi SAW marah terhadap orang ini. Jadi kalau kita lihat satu contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam peristiwa Hudaybiyah. Dia seharusnya mereka datang ke Mekah untuk menunaikan umrah, tapi di Hudaybiyah mereka ditahan. Ya kan? Kemudian mereka dihalau, iaitu disuruh balik dan hanya diberikan peluang untuk umrah pada tahun hadapan. Maka Umar bin Khattab tidak setuju atas hal ini. Dan di situ terdapat perjanjian damai yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah, yang mana kebanyakan terma-termanya itu semuanya menyebelahi orang-orang Quraisy, berat sebelah. Jadi Umar radhiyallahu anhu marah. Jadi kita keluar, kita lawan aja, kita perang aja. Ya kan? Tapi dalam peristiwa tersebut, dalam sejarah kita tak jumpa Nabi SAW marah terhadap Umar. Mukanya merah padang. Kasir tak ada pula. Tak ada. Kenapa? Sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memang seolah-olah melawan Rasulullah SAW. Seolah mengatakan keputusan Nabi SAW itu tidak adil. Itu makna dia lah, walaupun mungkin dia tak cakap. Tetapi yang dia inginkan tu bukanlah untuk pribadi, bukanlah dia nak sesuatu daripada dunia ni. Tapi yang dia tanya itu, yang dia tegur Rasulullah SAW ni untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan agama. Jadi orang ini tanya Rasulullah SAW, kita keluar kita jihad aja. Mana ada orang pergi jihad itu nak dunia, nak senang-senang, nak unta dan sebagainya. Lain dengan orang ini. Orang ini tanya Rasulullah SAW, dia tegur Rasulullah SAW, ini tak adil, kasih banyak sangat. Maknanya dia nak juga seperti itu. Umar bin Khattab minta nak apa ni? Nak keluar berperang, jihad. Itu antara perbezaan. Dan kalau ada kisah-kisah yang kita jumpa, atau orang Arab Badui dan sebagainya berlaku kasar terhadap Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tak marah juga. Rasulullah SAW akan berlembut dengan dia. Orang yang buang air kecil dalam masjid, sahabat-sahabat dah marah lah. Fazajarahun nas, fanahahumun Nabi SAW, Nabi SAW larang mereka, tinggalkan mereka, da'ulu wala tuzrimu. Sampai dia selesai, Nabi SAW minta satu baldi air, fa'ukhriqa alaih, maka dituangkan atas kencing. Kemudian dikatakan, ya hadza, sesungguhnya masjid ini tidak boleh, tak sesuai untuk apa? Untuk najis ini, hadal qadar, tapi dia untuk zikrullah, qiraatul Quran. Dia cakap baik-baik. Tak ada merah padang, tak ada apa. Sebab apa? Orang ni tak tahu. Bukan kerana dia nak dunia atau apa semua, kerana dia sengaja nak kotorkan masjid. Dia memang tahan kencingnya orang. Sebab dia datang, dia semayang dulu dalam riwayat. Betul tak? Habis semayang, terus dia apa? Dia doa. Lepas doa, terus dia apa? Dia doa dia pun tak betul. doa dia tak betul pun Nabi SAW tegur juga, tunjukkan dia jahil. Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarhamna ma'aha wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berilah rahmatmu kepada aku dan Muhammad, jangan kau rahmat selain daripada kami. Maka kata Nabi SAW, laqad hajjarta wasi'an, kau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmat Allah luas, kenapa kau nak sempitkan? Minta je lah. Kalau minta rahmat pada engkau, minta ya rahmat pada engkau untuk pada Nabi, pada Muhammad, pada Muhammad. Jangan kata jangan kasih rahmat pada seorang lain. Ha, ini biasa juga kita dengar kadang-kadang orang apa ni nak semua dia je dapat, anak-anak semua eh. Ha, beri, jangan kasih dia, jangan kasih dia, kita je seorang nak dapat. Daripada kena aiskrim dia nak seorang. Ha. Jadi di sini mereka lakukan jahil bukan kerana apa ni biadab terhadap Rasulullah SAW dan apa ni inginkan dunia. Itu perbezaan. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW tak demikian. Jadi kalau sekarang pun ada kita dengar ada raja atau sebagainya memberikan apa ni jumlah yang besar kepada sebahagian kumpulan, maka tidak ada hak kita untuk tanya dia. Sebab dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa-apa soalan? Baik, insyaAllah kita nanti di sini tak lulus. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Kita